السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Fa insyaallah pada setiap ba'dal maghrib, pada setiap kajian kita di tempat ini, kita akan membaca sesuai dengan urutan yang disebutkan Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Hal ini perlu kita ketahui kaum muslimin, karena agama kita terdiri dari dua hal. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab An-Nunniyah beliau, al-amru wan-nahyu alladhi huwa dinullah. Perintah dan larangan, itulah dia agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus memiliki ilmu dua-duanya. Tentang perintah kita mempelajari untuk bisa kita mengamalkannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun mempelajari tentang keharaman-keharaman, larangan-larangan, agar supaya kita bisa selamat dan menjauhinya. Karena hal itu pun diperintahkan untuk kita meninggalkannya. Maka tatkala kita mengerti itu sebuah dosa dan kita tinggalkan, itu berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengerti itu sebuah perintah dan kita mengamalkan, maka hal itu juga sebuah ketaatan tersendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua sisi ini kita pelajari, kita ingin mengerti tentangnya, agar kita bisa beramal sesuai dengan yang disyariatkan, yang diperintahkan dikerjakan, kita kerjakan dengan sempurna. Yang diperintahkan untuk ditinggalkan, maka kita pun meninggalkannya juga sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah ibn Yaman, salah seorang sahabat, mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya 'anil khair. Dulu manusia, mereka bertanya kepada Nabi tentang amal kebaikan, bertanya kepada Nabi tentang fadail a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, amalan kebaikan yang menuju kepada ridha Allah. Mereka banyak bertanya tentang itu. Wa sa'altuhu 'ani syarr. Adapun aku banyak bertanya kepada Rasul tentang keburukan, tentang fitnah, tentang kemungkaran, tentang kebatilan. Aku bertanya kepada Nabi tentang hal itu, tentang hal-hal yang buruk-buruk secara syar'i. Dalam mereka pakai itu kaum muslimin, makhafatan yudrikani, karena aku takut, aku khawatir jangan-jangan keburukan hal tersebut yang Allah larang menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu. Ini dia kaum muslim. Maka belajar tentang ilmu yang menjelaskan tentang jenis-jenis keharaman, jenis-jenis hal yang dilarang, Itu dalam rangka agar kita bisa menjauhinya. Bisa apa? Menjauhinya. Araftu syarra la li syarri. Walakin liatawakihi min au kamakal. Aku belajar tentang jenis-jenis keburukan. Bukan untuk aku lakukan hal itu. Akan tetapi agar aku bisa terlindungi diriku dari keburukan itu. Misal belajar tentang kesyirikan dan macam-macamnya. Apa kita akan melakukan kesyirikan itu? Bukan. Tetapi agar supaya kita bisa selamat dari kesyirikan dengan semua jenisnya. Dari semua coraknya. Kita ingin tahu syirik dalam hal ini apa? Syirik dalam hal ini apa saja? Syirik dalam rububiyah. Syirik dalam hal uluhiyah. Syirik dalam hal asma sifat. Syirik dalam perkara yang berkaitan dengan kuburan. Syirik yang berkaitan dengan tawasul. Syirik berkaitan dengan ta'zim. Pelajari itu dengan mendetail. Karena dosa syirik dosa terbesar. Yang barang siapa melakukannya sampai mati. Maka dia dipastikan neraka untuk selamanya. Khalidina fiha abadan. Kekal selamanya. Mengerikan demi mengerikan. Maka harus dipelajari apa itu syirik. Beserta jenis dan macam-macamnya. Agar kita terselamatkan darinya. Wa man lam ya'rif al-ghayra min asy-syarr yaqafi. Barang siapa yang tidak tahu perbedaan mana yang hak, mana yang batil, tidak paham mana sunnah, mana bid'ah, tidak tahu mana tauhid, mana syirik, enggak ngerti, yaqafihi, maka dia akan jatuh pada lawannya. Enggak ngerti kebenaran, enggak tahu juga kebatilan. Yaqafi, jatuh dia kepada kebatilan. Kenapa? Karena untuk bisa jatuh pada kebenaran, butuh ilmu. Tatkala dia tidak punya ilmu, dipastikan jatuh pada kebatilan. Karena manusia ada hawa. Tidak tahu yang hak, hawa ini menyeret dan menjerumuskan pada kebatilan. Manusia itu lahir dalam keadaan putih. Fitrah tidak akan semisal itu terus sampai tua. Fitrah terus orang tahu dosa beberblas. Nanti mati. Tidak mungkin, Pak. Karena itu pelajarilah apa itu syar. Apa itu muharramat. Apa itu manhiyat. Hal-hal yang haram. Hal-hal yang dilarang. Pelajarilah dalam rangka agar kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dari keburukan-keburukan yang diharamkan dalam agama kita. Kita harus mengerti tentang bid'ah. Dari definisinya, sifat-sifatnya, contoh-contohnya, bentuk-bentuknya. Dan model-model bid'ah yang setiap hari berkembang ke bid'ah itu. Bid'ah dengan sunnah beda. Dari sisi ini diantaranya. Sunnah dari zaman dulu, wahai kaum muslimin, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami penambahan sampai yaumina hada, sampai yaum kita ini dan juga sampai yaumul kiamat. Sunnah itu telah tertentu, tidak mengalami penambahan, modifikasi, perubahan, tidak pernah. Tetapi kalau bid'ah berkembang, bid'ah itu seiring sejalan dengan zamannya, waktu berlalu, waktu berkembang jumlahnya, bilangannya, coraknya. Karena bid'ah itu tidak ada acuan bakunya. Masing-masing orang bisa menambahi, masing-masing orang bisa modifikasi, masing-masing orang bisa model-model. Long bid'ah bikinan orang. Ini dia. Berarti harus memahami apa itu bid'ah dari sifat-sifatnya. Sehingga kita tahu ini bid'ah. Wah ini bid'ah. Tapi kok beda ya? Wah iya. Setiap daerah masing-masing berbeda-beda bid'ahnya. Sebagaimana kesyirikan. Corak dan warnanya pun macam-macam. Harus kita tahu kaidahnya. Kalau dulu yang disembah adalah Lata Uzzamanat. Zaman sekarang ini kalau mendefinisikan syirik itu adalah seorang menyembah Lata. Latanya sudah enggak ada. Syirik itu kalau menyembah Uzza, Hubal, Manat, itu tok syirik. Sudah enggak ada itu, alhamdulillah. Nah sekarang ini berarti tidak ada kesyirikan karena sudah tidak ada Lata, Uzza dan Manat. Dia enggak paham apa itu syirik. Orang yang menyembah kepada berhala-berhala yang berbentuk lain dan bernama lain, dia tidak paham. Tidak mengerti apa itu sonam, apa itu watan. Ini kerugian fatal. Sonam adalah sesuatu yang disembah oleh manusia dalam wujud bentuk manusia atau hewan yang memiliki bentuk. Patung bahasa kita. Kalau watan, segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah, apapun itu. Al-watan, kullu ma'ubida min dunillah, termasuk padanya kuburan, termasuk padanya petilasan. Ngerti petilasan? Ya, bekas jagonge. Ya, jagonge siapa? Jagonge mboken dian, Pak. Hadza huwa qaum muslimin. Harus dipahami apa itu syirik. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang bermain kata, syirik itu kalau nyembah berhala. Kita enggak pernah nyembah berhala, berarti kita tidak syirik. La haula wala quwata illa billah. Akibat jahil dengan syirik definisinya maupun jenis-jenisnya, akibatnya dia menyangka tidak syirik padahal dia syirik dari sisi yang lain. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini fungsi kita mempelajari tentang asyarr, keburukan-keburukan yang dikatakan buruk secara syar'i. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam agama kita yang namanya al-ma'asi wadh-dhunub, dosa dan kemaksiatan, itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kabair dan ada dosa as-saghair. Di sana kaum muslimin ada juga pembahasan hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Dan pada ujungnya nanti insyaallah, mudah-mudahan ada waktu walaupun sedikit, pembahasan tentang penghapusan dosa. Amalan-amalan ringan yang bisa kita amalkan, yang itu alhamdulillah dengan izin Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita jika kita mengamalkannya. Insyaallah nanti di penghujungnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut di atas, kita berikan mukaddimah terlebih dahulu untuk mengantarkan guna menggampangkan memahami bab ini. Yang pertama ya kaum muslimin, manusia semuanya pasti jatuh pada dosa. Jatuh pada apa? Dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak manusia pasti punya salah. Punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat, meninggalkannya dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini kaum muslimin tidak berarti memberikan angin segar bagi kita untuk berbuat dosa. Ya, bukan. Tidak sama sekali. Tetapi ini sebagai berita. Wahai manusia, kalian manusia, kalian melakukan banyak kesalahan. Ingat kalau salah, segera taubat. Ini yang dimaukan dalam riwayat tadi di atas. Memberitahukan manusia ada 10 berbuat dosa masing-masingnya. Yang terbaik di antara mereka adalah yang segera bertaubat, berhenti darinya dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita kaum muslimin menjadi orang yang terbaik. Ketika seorang di antara kita terseret oleh hawa nafsu, segera berhenti darinya, tinggalkan itu, bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, jangan mengulangi kembali. Ini sebaik-baik mereka-mereka yang apa? Berbuat dosa dan kesalahan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai Bani Adam, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu pagi dan berbuat salah di waktu malam. Tukhti'un, berbuat salah. Bilail wa nahar. Bilail artinya di waktu malam, yakni sepanjang malam. Wa nahar sepanjang siang. Berbuat salah. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Nas hadis ini menunjukkan manusia itu melakukan dosa bisa di waktu pagi sampai sore atau di waktu malam sampai pagi. Kadang itu, kadang ini, kadang bahkan dua-duanya. Bahasa kitanya sehari semalam. Dosa di waktu siang, ya dosa. Di waktu malam, ya dosa. Ya. Apalagi sekarang. Kalau dulu ada bahasa kupu-kupu malam. Sekarang kupu-kupu malam dan siang. Bahkan kupu-kupu online. Sudah pakai jasa internet. La haula wala quwwata illa billah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ini aslinya manusia. Sehingga kita sebutkan di awal tentang hal ini agar supaya kita bukan berarti kalau demikian saya siap dosa dong manusia. Oh, bukan begitu, Pak. Enggak usah kayak gitu juga akan jatuh pada dosa. Bagaimanakah memahami hal ini? Yakni tentunya dengan mengerti macam-macam dosa agar bisa menghindarinya sebelum terjadinya. Hah? Misal seperti dosa yang berkaitan tentang, kita ambil contoh riba. Riba itu kadang perkara yang belum jelas bagi beberapa pihak. Disangka itu tidak riba. Padahal itu praktek apa? Riba. Gara-gara tidak mengerti letak ribanya di sebelah mana, akhirnya dia jatuh pada transaksi yang diduga olehnya itu transaksi yang tidak ribawi. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa sekali, karena kita tidak tahu transaksi ribawi. Contohnya apa? Yang pernah kami sampaikan? Arrohan. Gade menggade. Hah? Gade menggade ini pelik bagi kaum muslimin. Ar-rahnu itu ada dalam syariat kita. Gade itu ada aturannya dalam syariat kita. Ada beda tipis antara gade yang halal dengan gade yang haram. Beda tipis. Dari sisi kalau salah dalam menilai jatuh pada ribawi. Hadza wa qaum muslimin perkara gade. Sudah pernah dibahas. Ada gadai apa? Menyelesaikan masalah apa? Slogannya menyelesaikan masalah, banyak masalah. Kenapa? Karena di situ praktik ribawinya sangat kental, ya kaum muslimin. Pinjam uang 10 juta, gadainya motor seharga 15 juta. Jatuh tempo tidak terlunasi. Sudah lebur. Ngerti lebur, Pak? Buyar sudah. secara otomatis motor jadi milik gadian. Ini menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Ini dilarang dalam syariat di komisi. Bukan begitu caranya. Gak ada yang syar'i. Hah? Ada pula yang beli motor susah. Ya sudahlah menggade motor saja. 3 juta sudah dapat. Apa motor apa pak? Supra X. Ya, 125 mamanya. Dia pakai kemana-mana. Ya. Ini motornya siapa? Motor gade punya orang. Ketika ditegur, gade menggade kan ada dalam Islam. Tetapi prakteknya barang yang menjadi bahan yang digadekan ini tidak boleh diambil manfaatnya. Kecuali engkau harus mengeluarkan biayanya. Semisal kalau barang gadeannya adalah hewan, Anda harus ngasih makan. Maka baru boleh mengambil air susunya. Atau Anda memberikan makan, Mak. Kalau dia itu hewan tunggangan, boleh ditunggangi. Karena engkau mengeluarkan biaya, binafaqatihi, sesuai dengan krus biaya yang kau keluarkan. Lah kalau motor, gimana pak? Motor tidak perlu dikasih bensin kalau enggak dipakai pak. Orang nangis orang motor, kencotan. Tidak. Jadi jangan bermain di sini. Antum harus pahami hal yang halal bagaimana, yang haram seperti apa. Agar jangan jatuh pada praktek ribawi. Hah? Halo kaum muslimin. Orang yang enggak paham akan mudah masuk pada jeratan syaitan. Pinjam uang ke juragan 5 juta dengan catatan barangmu harus masuk kepadaku. Gula umpamanya, ya dia tukang deres ngambil uang ke juragan dengan perjanjian nanti gulanya masuk ke juragan tersebut. Ini sudah riba, ya kaum muslimin. Adanya keuntungan di balik utang piutang, walaupun bukan keuntungan berupa apa? Uang. Tapi keuntungan berupa jaminan bahwa gula yang dihasilkan oleh dia harus diberikan kepada juragan tersebut karena dia sudah pinjam uang. Ini adalah kullu qardin jarnafan fa riba. Semua utang piutang yang mengandungi manfaat maka kemanfaatan itu adalah riba apapun itu. Ya, apalagi sudah gulanya harus masuk ke juragan dihargai dengan harga yang apa? Lebih murah. Oh, ini lebih lagi. Riba di atas riba lagi, ribanya double. Beberapa orang menganggap ini bukan apa? Riba ki ya wis patute lah wong utangnya patute. Patute, Pak. Wong riba kok patute? Ini lagi kaum muslimin. Kita belajar tentang al-kabair adalah fungsinya dalam rangka agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari keharaman-keharaman tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kitab ini berjudul al-kabair. Apakah ada dalil yang menyebutkan kalimat al-kabair dalam syariat kita? Ya ini apakah ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah adanya dosa yang disebut dengan dosa besar? Hah? Ada wikum muslimin. Di antara dalilnya disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-37. Disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam muqaddimah kitab ini. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلا اللامم إن ربك واسع المغفرة. Orang-orang yang menjauhi kabair al-ithmi, dosa-dosa besar, wal fawahish dan fawahish, illa lamam, kecuali hal-hal yang tercela, nanti akan disebutkan tafsir illa lamam, yakni as-saghair, hal-hal yang tercela. Apa itu contohnya? Nanti insyaAllah akan disebutkan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Rabbmu sangat luas ampunannya. Dalam ayat ini disebutkan kalimat kabairal ithm. Allah menyebutkan adanya dosa-dosa besar. Kecuali dosa-dosa yang manusia tercela dan tidak bisa lepas darinya. Itu namanya dosa kecil. Apakah itu dosa kecil ya kaum muslimin? Pernah kami sampaikan di sini. Dosa kecil contohnya yang disebutkan dalam riwayat adalah melihat wanita. Ini termasuk dari dosa kecil. Ya. Melihat wanita yang bukan mahram maksudnya. Kalau dimutlakkan melihat wanita adalah dosa, panjenengan kami bojone kepripun, Pak? Merembae kok. Ya bukan. Yani dengan wanita yang bukan mahramnya. Disebutkan pula dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, alladzina istanibuna. Nah, disebutkan juga hampir serupa dengan itu ayat yang lainnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jikalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukafir ankum sayiatikum, maka kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Wa nadkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian kepada tempat yang mulia. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari riwayat Muslim dalam sahih beliau, Nabi mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukafirat lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Nabi kita menyatakan salat yang lima waktu, yakni antara salat-salat yang lima waktu dan Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, sebutkan dalam sebuah riwayat, umratun ila umratun, dari satu umrah kepada umrah berikutnya, jeda waktu antara ibadah-ibadah ini akan menggugurkan dosa-dosa. Mukafiratun, menggugurkan dosa-dosa. Lima bainahunna, yang terjadi di antara jeda waktu-waktu tadi. Idajtunibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Di sini terdapat berita dari Nabi, ada dosa besar dan ada dosa yang hanya semata kurun waktu antara sholat dengan sholat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan. Dosa-dosa itu tergugurkan dengan sendirinya. Dengan catatan dosa besar ditinggalkan. Berarti yang tergugurkan dosa apa? Dosa kecil. Yang tergugurkan dengan sholat-sholat tersebut adalah shagair, dosa kecil. Maka dengan nas ini, dengan dasar ini, oh, dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa kabair dan dosa shagair. Dosa shagair diberikan contoh oleh beliau di sini. Sudah pernah kami sampaikan atau belum ya? Belum. Qala al-Imam Abdullah bin Abbas tentang dosa kecil yang disebutkan di dalam ayat illal lamam, kecuali dosa yang tercela tetapi manusia banyak melakukannya. Lam, dosa yang tercela dia, tetapi dosa ini tidak dihukumi dosa besar. Tetapi ingat, dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan itu menjadi besar. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan besar dosa walaupun itu aslinya kecil. Sehingga jangan kita menyepelekannya, ya. Jangan kita numpang anget. Tahu numpang anget yang dimaksudkan, ya, mencari kesempatan dalam kesempitan. Kita akan bacakan dalil yang menyebutkan contoh dosa kecil melihat wanita yang bukan mahram. Nangat ini jenengan apa pak? Alhamdulillah dosa cilik ya. Anus biasanya kayak gini sih pak. Ingat dosa kecil bisa menjadi besar. Insyaallah nanti kita akan bacakan kalau ada waktu. Qala Abdullah bin Abbas. Rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan sebuah riwayat. Ma ra'aitu ashbah bil lamam. Al-lamam yakni sagair. Tidaklah aku melihat sebuah dosa yang itu adalah dosa kecil, menyerupai atau serupa dengan lamam, dosa yang kecil. Sagair, as-sagairu adalah al-lamamu, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Yaitu apa kaum muslimin, mimma qala Abu Hurairah, yaitu sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha kataba 'ala ibni Adam hadduhu min az-zina adraka dzalika la mahalata. Sesungguhnya Allah telah menentukan, kataba yakni telah menentukan, telah mencatat, 'ala ibni Adam, atas setiap bani Adam, hadduhu min az-zina, bagian dia dari perzinaan. Hadis ini kaum muslimin sangat mengerikan. Allah telah menentukan pada setiap bani Adam ada bagiannya dari perbuatan zina. Adraka dzalika, pasti dia melakukannya. La mahalata, tidak akan mungkin tidak. Mengerikan kaum muslimin. Harus lanjutkan ucapannya. Fazina al-ainu an-nadhar. Misal sebutkan oleh beliau, zina mata adalah melihat. Wa zina al-lisan nutq. Zinanya lisan adalah berbicara. Wa an-nafsu tatamanna wa tashtahi. Kemudian jiwa berangan-angan dan berkeinginan. Wal farju yusaddiqu dhalika wa yukadzibu. Dan yang namanya kemaluan itu membenarkan itu semuanya telah terjadi atau mendustakan itu semuanya. Di sini kaum muslimin yang dimaukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya Bani Adam akan jatuh pada perbuatan zina. Tetapi zina apa yang dimaksudkan? Apakah zina kemaluan? Bukan. Kalau zina yang berkaitan dengan kemaluan itu kabair, dosa besar. Akan datang pembahasannya insyaAllah pada babnya, orang tersebut akan diadab dengan adab, dirajam sampai mati ketika dia adalah zina muhsan. As-saibu zani, dibunuh dengan cara dirajam. As-saibu zani termasuk diantara manusia yang dihalalkan darahnya. Ya, Nabi mengatakan apa? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim untuk dicucurkan, untuk dibunuh kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab ini. Yang pertama, apa disebutkan? An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni kisos. Yang kedua, al-thayibu zani, seorang thayib yang pernah menikah atau pernah menjadi suami orang statusnya atau duda atau ranja atau yang janda. Dia berzina, maka dia di eksekusi dengan cara bukan dipenggal, tetapi dengan cara dirajam, dikubur setengah badan, dan dilempari kepalanya, tubuhnya dengan batu sampai mati oleh kaum muslimin dan dipersaksikan oleh kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa besar. Adapun yang dimaukan dengan riwayat ini adalah zina mata, zina telinga. Ini manusia pasti jatuh padanya. Hah? Pasti jatuh padanya. Karena itu alhamdulillah pengampunannya gampang. Alhamdulillah. Kenapa? Ini dosa kita susah sekali. Kita di rumah terus khawatir jatuh pada dosa kecil yang berupa melihat wanita yang bukan mahramnya. Susah Pak nang umah bae. Ya? Tak bisa. Kita butuh beli apa, dagang apa, butuh ini, butuh itu. Begitu keluar rumah yang dilihat, ya Allahu Akbar Pak. Macam-macam. Ngerti macam-macam dimaksudkan? Paham lah ya Pak ya? Paham. Walhamdulillah dosa yang satu ini saghair. Karena frekuensinya kita tidak bisa menghitung. Walhamdulillah pengampunannya mudah. Selama kita meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil itu akan gugur. Akan gugur, akan gugur. Di antaranya adalah dengan kita bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dengan kita berwudu, dengan kita melakukan sholat dan sebagainya. Walhamdulillah, diampuni, diampuni. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Tetapi ingat, jangan kita menyepelekan dosa kecil. Kenapa dosa kecil? Melihat wanitanya bukan mahram, ini dosa. Walaupun kecil, bisa menjadi besar karena apa? Terus menerusnya. Dan kemudian apa? Jatuh pada kalbu. Dari mata turun ke hati. Ya betul Pak? Kata orang. Dari hati turun ke perut. Dari perut turun ke bawah perut. Na'udzubillahi min dzalik. Wal qalbu tatamanna wa tashtahi. Jiwa orang itu memiliki apa? Angan-angan, memiliki bayangan, lamunan. Kalau. Ya. Pertama melihat, kedua mulai telepon, kemudian ini tatamanna, berangan-angan, wa tashtahi. Begitu seterusnya yang nama jeratan syaitan sampai pada ujungnya adalah kemaluan. Kalau sampai terjadi zina kemaluan, berarti betul selama ini mata, telinga, hati berzina. Buktinya itu. Itu mukaddimat zina. Perantara yang mengantarkan kepada perzinahan, zina kemaluan. Kalau seandainya dia ingkari itu dan dia tidak lakukan zina, ini berarti apa? Mendustakan yang kemarin. Terus ditinggal. Ditolak bisikan itu. Ditolak bisikan itu. Ini dia kaum muslimin. Karena itu dosa yang berkaitan dengan lawan jenis ini. Dosa yang mengerikan. Ya, dosa yang apa? Yang mengerikan. Makanya hati-hati kaum muslimin. Rahimani wa rahimahum jami'an. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi besar. Yang pertama, al-israru wal-muadzabatu. Dilakukan dosa kecil itu dengan terus-menerus. Dosa, tapi dilakukan terus-menerus. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la saghirata ma'a israrin. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus menerus. Itu akan menjadi besar. Sebagaimana beliau mengatakan juga, wala kabirata mal istighfar. Dan tidak ada dosa besar ketika orang itu segera beristighfar. Jatuh pada dosa, astagfirullah tubilaik, berhenti, tobat. Dosanya hapus. Walaupun dosa itu adalah dosa besar, menjadi hilang dengan sebab kita beristighfar dan bertobat. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin, wa minha, di antara penyebab yang bisa menyebabkan dosa kecil menjadi besar adalah istisghorul dzam. Menganggap kecil dan remeh sebuah dosa. Dianggap remeh. Peremehan terhadap sebuah dosa itu akan menjadi besar. Betul aslinya kecil, tapi kadarnya menjadi besar ketika Anda meremehkan dosa tersebut. Ya. Yang berikutnya, Sebelumnya disebutkan dalam athar, athar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu kanau qa'idu tahta jabalin. Seorang mukmin melihat dosanya itu bagaikan seorang yang duduk di bawah gunung yang besar. Ya khaf ayyaka alaih. Dia takut dosa itu akan runtuh dan meruntuhinya. Itu seorang mukmin melihat dosa itu hal yang besar. Khawatir dosanya akan apa? Menjerumuskan dia ke dalam neraka. Bagaikan gunung yang terjal yang di atas dia yang hampir menimbun dia. Ini ucapannya Imam Abdullah bin Mas'ud. Itu seorang mukmin. Wa nal fajira yaradunu bau kadubab. Adapun orang yang pendosa, maka dia akan melihat dosa-dosanya bagaikan seperti lalat marra ala anfihi yang lewat di depan hidungnya. Faqala biha kada. Kemudian dia mengatakan, "Hah, lalat." Dianggap sepele dosa itu oleh dia. Ini bedanya orang mukmin dan orang yang fajir. Kemudian diantaranya yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar adalah ayyafraha bisaghirati faitamaddaha biha. Seorang bergembira dengan dosa kecil itu. Bahkan dia bersenang hati dengan melakukannya. Sehingga dia bercerita-cerita kepada orang lain bahwa dia telah melakukan dosa kecil itu. Maka menjadi besar. Misal mamanya, seorang melihat wanita yang bukan mahram di pasar mamanya. Awalnya tidak sengaja. Tapi di jeleng maning, ayo teman ya. Kemudian dia pulang ke rumah cerita-cerita kepada teman-temannya. Tadi saya melihat wanita ayu banget nang pasar. Ini dosa diceritakan. Bahkan sampai alhamdulillah bisa waruh. Dosa ku alhamdulillah. Ya. Kadang kalau orang melakukan dosa dan berbangga dengannya, maka hal ini menyebabkan dosa itu menjadi besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada sisa waktu yang ada, kita akan bacakan beberapa zikir-zikir serta wirid-wirid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya dijanjikan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosa siapa yang membaca zikir-zikir ini. Di antaranya disebutkan oleh para ulama yang terkumpul dalam satu sebuah karya tulis, ada 10 zikir dan masih yang lainnya terdapat, maka kita bacakan satu persatu insyaallah dalam kesempatan malam ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya nomor ke 2691. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yamin 100 marrah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 marrah, 100 kali, maka khuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri, akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Mari kita amalkan hal ini. Mudah dan gampang membaca kalimat subhanallah wa bihamdi. Ya subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kalimat ini saja 100 kali dalam satu hari. Al-Syekh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini dalam syarah terhadap Riyadhus Salihin, beliau mengatakan bisa dibaca dengan dibagi cara membacanya. Di pagi hari umumnya 10 kali atau 50 kali. Siang hari, di sore hari, di malam hari. Yang penting satu harinya, dia membaca ini 100 kali. Subhanallah wa bihamdi saja. Yang ada dalam kalimat yang lainnya adalah Subhanallah wa bihamdi dan Subhanallahil azim. Tetapi dalam lafaz ini, dengan memberikan keutamaan 100 kali membaca zikir ini, kemudian akan diberikan janji akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak biji lautan, adalah cukup membaca Subhanallah wa bihamdi. Ini yang pertama. InsyaAllah bisa mengerjakan Bapak? Bisa. Bagi yang mau menulis, ditulis. Biar nanti ada beda satu dengan yang 10. Kalau tidak bawa tulisan, dihafal 10-10-nya. Sebenarnya sudah hafal, cuman kadang redaksi yang satu dengan yang lainnya beda-beda. Yang kedua sekarang kita lihat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Mishkatul Masabih, hadis nomor ke-2353. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih." Gampang. Dan kita sudah hafal semua ini. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuman alangkah indahnya kalau ditulis dan dihafal langsung. Dan dipraktekkan. Siapa yang membaca kalimat ini, kata Nabi kita. Man qala, barang siapa yang dia membaca. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Walau kana firra minazahfi. Walaupun dia lari dari perang sekalipun. Dosa besar. Lari dari perang. Melarikan diri dari medan perang. Ini termasuk dosa besar. Illa kecuali mutaharif al-qital. Dalam rangka strategi perang. Lari sendiri begitu terbirit-birit. Wah, dosa besar ini kaum muslimin. Di saat sedang berkecamuk melawan musuh. Tetapi walhamdulillah, ada satu zikir yang sangat mudah berisi farasyaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak disebut berapa kalinya. Yang penting disebutkan zikir ini. Mudah-mudahan dengan itu diampuni dosa-dosa kita. Nah. Kemudian yang ketiga, sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor ke-5636. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma 'alal ardi ahadun yaqul." Tidak seorang pun di bumi ini yang dia mengatakan. Tidak seorang pun di bumi ini yang dia mengatakan kalimat ini. Yaitu kalimat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani hadis ini hasan. La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan kalimat yang gampang, la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gampang tidak? Gampang sekali. Tapi kita jarang mengucapkannya dalam satu urutan zikir ini. Setiap zikir ketika Nabi yang menentukan kata-katanya, maka ditentukan kata-katanya sesuai dengan yang disebutkan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, tidaklah mengucapkan zikir ini kecuali akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Yang berikutnya, hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor 6086. Ini juga amalan yang biasa kita lakukan, sangat biasa, tapi tidak pernah. Sisi biasanya apa? Ini berkaitan dengan makan dan minum. Biasa kita makan minum, tapi tidak pernah atau bahkan ya jarang lah. Bukan tidak pernah, jarang. Tidak pernah karena kita belum tahu ilmunya. Ya. Apa doanya? Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man akala ta'aman. Barang siapa yang dia makan sebuah makanan, makan nasi, makan sayur, makan apa, snack, makan. Ta'aman. Humaqala, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi ad'amani hadha ta'am wa razakanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang makan sebuah makanan, kemudian dia mengucapkan zikir ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadha at'am, yang telah memberikan makanan ini kepadaku, warzaqanihi, dan memberikan rizki ini kepadaku, min ghairi haulin, tanpa adanya usaha dari kita, wala quwwatin, dan tanpa adanya kekuatan. Itu semuanya adalah minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengucapkan zikir ini setelah makan? Kita sering makan, Bapak? Sering. Zikir ini sering? Tidak pernah. Ini yang tadi saya maksudkan. Sering mangane tok, Pak. Coba kalau kita dari dulu tahu ini, siap kita makan, ya Masya Allah, luar biasa. Nabi memberikan janji, ghufir lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, mudah-mudahan yang tadi kita nomor 1, 2, 3, dan 4 masih ingat, Bapak? Wis kelalen. Ya. Yang berikutnya berkaitan dengan masalah memakai pakaian, hampir sama zikirnya. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, man labisa thawban, barang siapa yang memakai pakaian, ya kita setiap hari memakai pakaian, Pak. Kemudian setelah dia memakai pakaian tersebut, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini, warazakanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya daya upaya dariku dan tanpa adanya kekuatan. Siapa yang mengucapkan lafaz ini ketika dia memakai pakaian? Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Kita sering, Pak, apa nih, pakai pakaian zikir ini jarang atau bahkan baru tahu kita kali ini. Maka ilmu itu penting, Pak. Dengan ilmu kita jadi bisa beramal saleh. Yang berikutnya, sudah jam 8, Pak. Kurang dikit, kita ngebut. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzin, barang siapa yang berkata ketika dia mendengarkan mu'adzin. Sering mendengarkan azan, Pak? Sering. Sering. Strungune tok, Pak. Kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban. Bukan hanya syahadatan, syahadat saja Pak. Dilanjutkan raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dhanbuhu atau dhunubahu. Ghufira lahu dhunubuhu. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah dia mendengarkan adzan akan diampuni dosa-dosanya. Gampang jane Pak. Ya, ngrokna adzan tok lanjutkan dengan membaca ini. Masya Allah. Yang berikutnya. Kalau ini walhamdulillah kita melakukannya Pak. Yang ketujuh ini mengembirakan sekali. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor ke-245 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, dia sempurnakan. Perhatikan betul-betul. Di sela-sela ini disempurnakan rukunnya, wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Ya. Barang siapa berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, maka akan keluarlah dari jasad dia kesalahan-kesalahannya sampai keluar dosa itu dari bawah kuku-kuku mereka. Masya Allah. Walhamdulillah dalam agama kita ada syariat apa? Wudu. Kalau dalam agama lain tidak ada pak syariat wudu. Adanya raup. Cuci tangan, cuci kaki, turu baru bebak. Walhamdulillah dalam Islam ada syariat wudu. Menggembirakan sekali. Mudah-mudahan dengan ini semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jam 8 lebih. Masih ada tersisa, tidak mengapa, teruskan. Ya. Sedikit tok tinggal 3. Yang berikutnya disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 597. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan ini walhamdulillah kita sering melakukannya. Cuman kadangkala kita tinggalkan. Karena apa? Lagi ora kober, Pak. Ya. Aduh, kadangkala kita tergesa-gesa karena faktor kesibukan duniawi. Padahal ringan, gampang. Tunggu, enggak usah cepat-cepat. Itu apa? Zikir ba'da sholat. Siapa yang kadangkala kaum muslimin terganggu dengan setelah selesai sholat itu tenang dulu, zikir dengan baik, jangan tergesa-gesa, kadang apa? Salam klepat. Assalamualaikum. Sambil kesini sambil ngaduk Pak. La haula wala quwata illa billah. Kayak mutan tokonya lagi buka, orangnya sih nunggu. Tutup di situ Pak. Nah. Pekerjaan duniawi enggak ada hentinya. Zikir berikan porsi waktu dengan baik. Nabi kita mengatakan dalam hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbahallaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99." Wa qala tamam al-mi'ah, "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر." Barang siapa yang dia setelah salat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu semuanya terhitung 99 hitungan. Kemudian disempurnakan menjadi genap 100 kali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang melakukan hal ini, Nabi kita mengatakan ghufirat khatayahu, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalimat walaupun sebanyak buih di lautan artinya walaupun sebanyak apapun. Ada yang bisa ngitung buih di lautan, Pak? Maknanya sebanyak apapun. Allahu Akbar. Karena itu rugi kalau ada orang yang jarang memperhatikan zikir ibadah salat atau mungkin tergesa-gesa sehingga dia hitungannya kelalen, Pak. Demiki pira ya lah kelalen. Sirinya kayak gitu. Saya kambing alamun, Pak. Subhanallah, subhanallah. Pira ya mbuh kelalen. Rugi, Pak. Jenengan terlalu terhius dengan duniawi yang tidak seberapa nilainya dalam keadaan meninggalkan amal saleh ini. Yang berikutnya, yang ke-9 disebutkan dalam Sahih At-Targhib oleh Syekh Al-Albani, man qala hina ya'wi la firashihi. Siapa yang mengatakan zikir ini ketika dia mulai pada tidurnya, dia sudah tergeletak di tempat tidurnya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang mengucapkan zikir ini tadi di atas, ghufirat lahu dhunubuhu, akan diampuni dosa-dosa dia, akhotoyahu atau kesalahan-kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ini sebenarnya zikir yang gampang. Cuman dalam mengurutkannya harus sesuai dengan nas ini. Ya. Kemudian terakhir yang disebutkan di tulisan ini, disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadits nomor 1154. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'ara min al-lail. Ini juga sering kita lakukan, tapi hanya gerakannya saja. Barang siapa yang terbangun di waktu malam, terbangun, bahasa kitanya apa, Pak? Ngelilir. Tangi di waktu malam. Kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian dia mengucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a, atau dia setelah itu berdoa, ustujibalahu, maka akan dikabulkan doanya. Kalau minta ampun diampuni. Kalau dia berdoa maka akan dikabulkan doanya. Fentawadha wa sallaku bila salatuh. Jika dia berwudu setelah itu, kemudian dia sholat setelahnya, maka akan diterima sholatnya apabila dia ngelilir di waktu malam bangun. Ya. Kadangkala kepentingan ke belakang atau ya sedang lilir. Ingat ini, Pak. Gampang kok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Boleh atau dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian berdoa Allahumma ighfirli. Diampuni dosa. Atau berdoa dengan doa yang ma'zur. Atau dengan doa yang semua kita, apa yang kita inginkan, ustujibalah, akan dikabulkan. Kalau kemudian bisa wudu dan sholat, diterima sholatnya. Masya Allah. Kebanyakan kita kalau ngelilir, langsung turu maning. Karena kita belum tahu ilmu itu. Maka mudah-mudahan setelah tahu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.